Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. إذا مسح berbicara tentang kafarah, penghapusan-penghapusan dosa. Ala fa in qila fal majami'u fi ramadhan yu'mar bil kafarah. Bukan majami', mujami'. Fal mujami'. Contohnya seorang yang menjima'i istrinya di bulan Ramadhan, yu'mar bil kafarah, diperintah untuk menebusnya. Wal fitru fi Ramadan minal kaba'ir. Sedangkan berbuka di bulan Ramadan termasuk dosa-dosa besar. Qila laisatil kafara lil fitri. Tetapi tebusan tadi bukanlah untuk masalah berbukanya. Walihada la tajib indal aktsarin ala kulli muftirin fi Ramadhani amdan. Oleh karena itu tidak wajib indal aktsarin, menurut kebanyakan ulama tidak wajib bagi setiap orang yang berbuka di bulan Ramadhan dengan sengaja, tidak wajib menebus dengan kafarah. Ini ada iskal pembahasan ulama, mengapa orang yang jima dengan istrinya di bulan Ramadhan dia harus membayar kafarah 2 bulan berturut-turut puasa. Sedangkan orang yang berbuka di siang hari dengan yang lainnya, makan dan minum, tidak disuruh untuk menebus. Bahkan tidak mengganti, yang disuruh taubat. Mengapa yang ini dengan yang itu berbeda? Padahal sama-sama membatalkan puasanya dengan sengaja. Jima juga membatalkan puasa dengan sengaja. Makan minum di siang hari juga menyengaja membatalkan puasanya. Tetapi mujami' fi Ramadan yu'mar bil kafarah. Orang yang jima dengan istrinya di bulan Ramadan disuruh untuk membayar kafarah. Sedangkan berbuka karena sesuatu yang lain termasuk dosa besar, tetapi enggak ada kafarahnya. Enggak disuruh untuk menebus. Dan ini indal aktsarin, menurut pendapat kebanyakan ulama. Wa innama hiya li haqqi hurmati nahar. Berarti urusannya adalah bukan karena berbukanya seorang yang mujami', bukan karena membatalkan puasanya dengan sengaja, tetapi dia dituntut untuk membayar kafarah karena dia mencoreng kehormatan siang hari Ramadan dengan jima. Oleh karena itu, sebagian ulama, saya tidak katakan seluruhnya, sebagian, bahkan sebagian kecil ulama, menyatakan bahwa jima di siang hari Ramadan tidak boleh walaupun dia enggak puasa. Mengapa? Karena kafarah tadi bukan karena dia membatalkan puasanya dengan jima. Sebab kalau karena membatalkan, orang yang makan minum juga membatalkan. Kenapa enggak disuruh untuk menebus 2 bulan berturut-turut? Berarti bukan karena masalah membatalkan puasanya, tetapi masalah hakki hurmati nahar, melanggar kesucian siang hari bulan Ramadhan yang tidak pantas untuk dia berjima di siang hari. Walihada law kana muftiran fitran la yajuzu lahu fi nahari Ramadhan. Oleh karena itu, walaupun dia tidak berpuasa muftiran, la yajuzu lahu fi nahari Ramadhan, tetap dia tidak boleh berjima dengan istrinya di siang hari bulan Ramadhan. Thumma jama'a lalazimathu al-kafaratu 'inda al-Imam Ahmad lima dzakarna. Kata Ibnu Rajab, kalaupun dia siang hari berbuka, entah karena safar, entah karena sakit, entah karena udur-udur yang lain, dia berbuka di siang hari. Thumma jama'a, kemudian dia menjimai istrinya, tetap dia membayar kafarah 2 bulan berturut-turut. Ini salah satu dari pendapat Imam Ahmad rahimahullah. Limadha? Limadha karena. Mengapa? Karena apa yang kita sebutkan tadi. Kalau saja karena masalahnya membatalkan puasa Ramadan, terus disuruh ditebus 2 bulan berturut-turut, disayang orang yang makan sengaja siang hari juga harus membayar 2 bulan berturut-turut. Kan sama-sama membatalkan. Jima membatalkan puasa, makan juga membatalkan puasa. Kenapa kok tidak sama? Karena masalahnya bukan hanya karena membatalkan puasanya dengan sengaja, tetapi ada lebih dari itu, yaitu melanggar kehormatan siang hari bulan Ramadhan. Hada qawlun, ini adalah salah satu pendapat. Wa mimma yadullu ala anna takfir al-wajibati mukhtassun bis-saghair ma kharrajahu al-Bukhari. Kita kembali ke permasalahan inti. Kita kembali kepada permasalahan inti. Masih ingat apa permasalahannya? Permasalahan yang sedang kita bahas adalah masalah penghapusan dosa dengan puasa. Wa mimma yadullu ala takfir, ala anna takfir al-wajibati mukhtassun bis-saghair, yang juga menunjukkan bahwa penghapusan dosa-dosa karena mengerjakan kewajiban-kewajiban itu khusus dosa-dosa kecil. Mukhtassun bis-saghair, khusus pada dosa-dosa kecil. Di antaranya ma kharrajahul Bukhari. Di antaranya apa yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Hudzaifah. Qal, beliau berkata, baina nahnu julusun 'inda Umar, ketika kami duduk di sisi Umar, id qala ayyukum yahfadhu qawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil fitnah. Tiba-tiba ada orang yang berkata, siapa di antara kalian yang hafal ucapan Rasulullah SAW tentang fitnah? Hudzaifah duduk-duduk bersama Umar bin Khattab. Kemudian beliau tanya, siapa di antara kalian yang hafal hadis dari Nabi tentang fitnah? Qala qultu, aku katakan, kata Hudzaifah, ana. Fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi yukaffiruha as-salah wa sadaqah wal-amr bil-ma'ruf wal-nahyu anil-munkar. Dikatakan, fitnahnya seseorang pada keluarganya, pada hartanya, pada anak-anaknya, pada tetangganya, itu terhapus dengan sholat, terhapus dengan sedekah, dan amar ma'ruf dan nahi munkar. Kata Hudzaifah, sedangkan yang dimaksud oleh Umar bukan itu. Qala laisa an hadza as'alu, bukan itu yang aku maksud, bukan itu yang aku tanya padamu. Wa kharrajahu Muslim bima'nahu. Sungguhnya masih ada lanjutan di sana. Kemudian ada yang menyatakan kalau begitu fitnah ini, kalau begitu fitnah itu. Tapi karena yang akan dibahas adalah fitnah yang pertama ini yang disebut oleh Ibnu Mas'ud, bahwa fitnatur rajul fi ahlih, fitnahnya seseorang pada keluarganya, pada hartanya, pada anak-anaknya, terhapus dengan sholat, terhapus dengan sedekah, terhapus dengan puasa, terhapus dengan amar ma'ruf nahi munkar. Apa sih fitnatur rajul fi ahlih? Dosa-dosa kecil yang terjadi di rumahnya, bukan dosa-dosa besar. Nah, bukan zina, bukan minum khamr, bukan seperti itu. Qala laysa an hadha as'alu. Wa kharajahu Muslim bima'nahu. Muslim juga meriwayatkan semakna dengan itu. Wa zahiru hadha as-siyaq yaqtadi raf'ahu. Konteks hadis ini menunjukkan marfu'. Artinya Umar bertanya, siapa yang mendengar dari Rasulullah SAW? Hudzaifah menjawab, aku. Yaitu fitnahnya seseorang dari ahli. Berarti walaupun tidak berkata qala Rasulullah, tapi ini jelas yang dimaksud dari Rasulullah SAW. Karena pertanyaannya, siapa di antara kalian yang hafal dari Rasulullah? Berarti dari teksnya, dia kedudukannya marfu. Walaupun tidak berkata qala Rasulullah, tetapi statusnya dia marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa fi riwayatin lil Bukhari, dan dalam riwayat Bukhari, anna Hudzaifata qala, bahwa Hudzaifah berkata dalam riwayat Bukhari, sami'tuhu yaqul, aku mendengar beliau berkata. Nah, ini sudah jelas marfu'. Jadi ada marfu' hukman, ada memang marfu secara hakiki. Kalau ini marfu secara hakiki, sami'tuhu, aku dengar dia berkata, berarti mengatasnamakan Nabi secara tegas. Kalau yang tadi tidak menyatakan aku, bahwasanya fitnah seseorang pada keluarganya ila akhir, enggak berkata qala Rasulullah. Tapi kenapa dihukumi dengan hukum marfu? Karena konteks pertanyaannya, siapa di antara kalian yang hafal dari Rasulullah SAW? Maka hukumnya hukum marfu'. Sami'tuhu yaqul fitnatur rajul fi ahli wa malihi ila akhirih. Fadzakarahu. Wa hadza kasharih. Maka ini sama seperti sharih. Seperti marfu' sharih. Marfu' yang hakiki. Sharih fi raf'ihi. Wa fi riwayat Muslim, dan dalam riwayat Muslim, anna hadza min kalami Umar. Dalam riwayat Muslim bahkan itu adalah riwayat ucapan Umar. Toh walaupun itu ucapan Umar, tetap hukumnya hukum marfu'. Karena perkara seperti ini bukan perkara yang bisa diucapkan dengan ijtihad. Bukan perkara yang bisa diucapkan dengan ra'yu. Maka itu jelas marfu'. Ucapan sahabat, ini kaidahnya. Ucapan sahabat yang laisa lahu majal fir ra'yi fa hukmuhu hukmul marfu'. Saya ulangi dengan terjemahannya. Ucapan sahabat kalau berkait dengan sesuatu yang tidak mungkin diucapkan dengan ra'yu, maka hukumnya hukum marfu'. Tetapi kalau bisa diucapkan dengan, atau bisa memungkinkan dengan ra'yu, bisa jadi itu ra'yu beliau sendiri. Seperti ucapan Abu Hurairah, siapa yang ingin memanjangkan umurnya, maka panjangkanlah. Itu bisa dari ra'yunya beliau. Maka beberapa ulama, bahkan hampir para ahli hadis menyatakan itu istidraj dari ucapan Abu Hurairah sendiri. Hadisnya bahwa siapa yang berwudu, dia akan mendapatkan cahaya di wajahnya dan di tangannya. Di akhirnya ada kata-kata, barang siapa yang ingin memanjangkannya, silakan. Abu Hurairah, wudunya sampai ke sini. Ya sampai ke sini. Mah ya Abu Hurairah, wudu apa itu? Mahlan. Ya Bani Hamdan atau kama qala sallallahu anhu, tenang. Bahwasanya aku mendengar Rasulullah menyatakan siapa yang berwudu akan wajahnya akan putih, tangannya akan putih. Maka siapa yang ingin lebih panjang putih, siapa panjangkan. Nah ini yang kedua ini ucapan Nabi Muhammad SAW itu bisa dari ra'yu. Tetapi kalau barang siapa yang begini masuk surga, mungkin dari ra'yu? Tidak mungkin. Pasti lahu hukmun marfu'. Lahu hukmun marfu'. Sama dengan ini. Adapun fitnahnya seseorang pada keluarganya, pada ahlinya, pada anaknya, maka itu dihapuskan dengan puasa, dengan sholat. Dari mana dia? Dari ra'yunya? Tidak mungkin. Ini perkara-perkara yang sifatnya hukum. Tidak mungkin. Maka itu adalah hukum marfu'. Pasti mereka dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa amma qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam lil ladzi qala lahu. Adapun ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala lahu asabtu haddan. Ketika Nabi berkata pada seorang yang berkata, asabtu haddan. Aku terkena hukum had. Faqimhu alayya, maka tegakkanlah hukum had atasku. Maka tegakkanlah hukum had atasku. Fatarakahu hatta shalla. Kemudian dibiarkan dia sampai salat. Setelah salat, beliau bersabda alaihi salatu wassalam, "Apakah engkau salat bersama kami?" Iya. Inna Allah ghafara laka haddaka. Allah telah mengampuni dosamu dengan salat itu. Tapi bagaimana ini? Sepertinya dohirnya hukum had itu kan terkena pada dosa besar. Mencuri, dipotong tangannya, berzina, dicambuk kalau belum nikah, kalau sudah nikah dirajam, apalagi itu semua hukum had. Pendusta dicambuk 80 kali cambukan. Ini namanya hukum-hukum had. Biasanya hukum had itu dosa besar. Biasanya. Tapi orang ini berkata, aku terkena hukum had. Nabi tidak menjawab. Sampai waktu salat, diajak salat. Setelah salat, kamu tadi salat bersama kami? Iya, sudah terhapuskan dosa. Seakan-akan salat tadi menghapuskan dosa besar. Kata beliau, kata Ibnu Rajab, adapun hadis ini, laisa sharihan, tidak tegas. Fi annal murad bihi syai'un minal kabair. Tidak tegas bahwa itu dosa besar. Sebab tidak mesti hududallahi ta'ala wa maharimuhu, tidak mesti makna hukum had berarti dosa besar. Dan tidak mesti makna hukum had saya terkena sesuatu yang harus dihukum dengan hukum had. Tidak. Tetapi bisa jadi maknanya melanggar batas. Bisa jadi maknanya melanggar batas. Karena batas-batas syariat Allah sebut juga dengan had. Seperti dalam ayat Assalam, tilka hududullah, itu adalah had-had Allah. Hudud bentuk jamak dari had. Wa man yata'adda hududallah wa man yata'adda hududahu faqad zalama nafsah. Atau ayat lain, tilka hududullahi fala ta'taduha, itu had-had Allah, jangan dilanggar. Atau ayat, tilka hududullah wa man yuti'allahu wa rasulahu yudkhilhu jannatin ila akhir. Itu adalah had-had Allah. Berarti semua pelanggaran disebut melanggar had. Semua pelanggaran yang besar maupun yang kecil disebut melanggar had. Dan bisa dikatakan dengan asabtu had, dan aku melanggar had. Aku tertimpa hukum-hukum had, artinya melanggar syariat. Dan Nabi SAW diberitahu oleh Allah SWT bahwa apa yang terjadi pada orang ini bukan dosa besar. Bisa jadi demikian, sehingga Nabi menyatakan, nanti saya jawab, salat dulu. Setelah salat, tadi kamu salat bersama kami, sudah terhapus hukum had. Karena Nabi tahu dari Allah bahwa itu bukan dosa besar. Qadibirina azakullah, berarti kalimat asabtu haddan tidak sharih kalau itu dosa besar. Tidak sharih kalau itu dosa besar. Sedangkan ayat yang lain juga menyatakan, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Siapa yang bermaksiat pada Allah dan Rasulnya? Semuanya. Yang kecil maupun yang besar. Wa yata'adda hududahu, dan melanggar batas-batasnya. Melanggar hukum had. Yudkhilhu naran, akan dimasukkan dalam neraka, khalidan fiha, kekal di dalamnya selama-lamanya, dan bagi mereka adab yang menghinakan. Dan ini namanya ancaman. wa'id. Hadis ancaman biarkan sebagai ancaman. Artinya tidak mesti orang yang berbuat dosa kemudian kekal dalam neraka. Itu pemahaman khawarij. Mereka khawarij memakai ayat ini. Wa man ya'si Allah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha. Siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, melanggar batas-batas Allah, akan masuk ke dalam neraka, kekal di dalamnya selama-lamanya. Berarti siapa yang berbuat dosa, kekal dalam neraka. Kalau kekal dalam neraka, berarti kafir. Ini na'udzubillah gagal paham dalam memahami ayat ini, sehingga jadi sesat dan menyesatkan. Padahal kata para ulama ahlus sunnah bahwa ini ancaman. Kalau ancaman itu beda dengan janji. Kalau janji pasti ditepati. Kalau ancaman belum tentu. Ini ancaman. Kadang diwujudkan, kadang tidak. Tergantung maafnya Allah SWT. Kalau melanggar janji, itu sifat jelek. Tidak mungkin bagi Allah. Allah tidak mungkin melanggar janji. La yukhlifullah wa'ada. Atau la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan melanggar janji. Tetapi kalau ancaman kemudian tidak diwujudkan, itu namanya maaf, ampun, ampunan, penyayang, dan itu sifat mulia. Sifat yang mulia bagi Allah SWT, bahwa Allah pemaaf, Allah ghafurur rahim. Sehingga ini hanya ancaman, dan biarkan ancaman supaya orang takut. Jangan diterangkan rinci kayak gini, kalau kepada orang yang bermaksiat. Ingat Allah berfirman, siapa yang berbuat dosa akan dimasukkan ke dalam neraka, kekal dalamnya selama-lamanya. Allah mengancam demikian. Titik. Jangan, tapi maksudnya ngancam itu begini, belum tentu dikerjakan, belum tentu diwujudkan oleh Allah. Karena Allah paham, jangan begitu, hilang nanti ancamannya. Rasa atau inti ancamannya akan hilang. Dia enggak takut lagi. Biarkan, kata Imam Ahmad, biarkan ancaman sebagai ancaman. Jangan ditafsirkan, jangan dirincikan. Tetapi untuk kita menghukumi orang lain yang berbuat dosa, hati-hati. Harus dirincikan. Ini bukan keputusan yang akhir karena Allah mengancam, tetapi kadang Allah mengurangi, kadang Allah memaafkan, kadang Allah. Nah, ila akhirih. Semuanya berkait dengan masyiatullah, kehendak Allah. Ala kulli hal, yang dibahas di sini sesungguhnya adalah yata'adda hududahu, melanggar had. Sehingga orang tadi mengatakan, ya Rasulullah, aku melanggar had. Besar-besar pada saat kecil. Ya masih belum jelas. Bisa besar, bisa kecil. Ketika Nabi menyatakan, kalau engkau sudah salat bersama kami, sudah terhapus dosa. Berarti dosa itu dosa kecil. Wa fi haditsin Nawas ibn Sam'an anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi darbi mathal al-Islam bis salatil mustaqim. Dari hadis Nawas ibn Sam'an dari Nabi SAW dalam mempermisalkan darbu mathal al-Islam. Kalau memberikan permisalan dalam bahasa Arab itu dengan kalimat doroba, memukul. Makanya hati-hati. Bukan maknanya memukul permisalan, tetapi memberikan permisalan. Doroballahu masalan. Allah memberikan permisalan. Sama dengan kalimat ini, doroba. Au fi darbi masalil Islam bis-salat. Dari Nabi SAW tentang bagaimana Nabi mempermisalkan Islam dengan garis lurus. Mempermisalkan Islam dengan sirat al-mustaqim. Alladhi ala janbataihi suran. Mempermisalkan seperti garis lurus. Seperti jalan yang lurus. Di kanan kirinya ada dua pagar. Wasurani hududullah. Dan garis pagar yang di kanan dan yang di kiri adalah hududullah. Adalah hududullah. Wa qad sabaqa dzikruhu bi tamami, dan sudah lewat hadisnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kemudian dijelaskan, dirincikan oleh Nabi. Ada yang mengajak di depan, itulah Al-Qur'an. Ada yang menariknya dan ada pintu-pintu. Dan ada yang mengajak ke sana halumma halumma ila akhirih. Al-muhim, kalimat suran adalah hududullah. Berarti semua batas-batas syariat disebut hudud. Apakah pelanggaran kecil, pelanggaran besar itu melanggar hudud? Melanggar batas hukum had. Sehingga hadis tadi, asabtu had, dan tiba-tiba dikatakan terhapus dengan sholat. itu tidak tegas kalau itu dosa besar. Wa fa kullu man asaba syai'an min maharimillah, maka seluruhnya yang tertimpa sesuatu dari keharaman-keharaman Allah, faqad akhadha hududahu, berarti dia telah melanggar batas-batas Allah. Wa rahibaha, dan dia telah mengerjakannya. Wa ta'addaha, dan dia telah melampauinya atau melanggar batas. Ala taqdir an yakuna al-haddu alladhi asabahu kabira, kalau kita anggap kalimat ala takdir, kalau kita anggap yang dilanggar oleh orang tadi adalah dosa besar. Fahadhar rajul ja'a nadiman ta'iban, kalaupun dosa besar. Khalas. Salamna jadalan. Salamna jadalan, kita ngalah. Tapi kita ngalah. Apa yang kamu katakan tadi, asabtu haddan, itu dosa besar. Oke, kita terima dosa besar. Tetapi ketika habis sholat, Nabi menyatakan telah diampuni. Apakah maknanya sholat tadi menghapus dosa besar? Karena sholat terhapus dosa besar? Bukan. Karena orang tadi datang taubat. Kalau taubat, dosa sebesar apapun akan diampuni. Ini idza sallamna jadalan, atau dengan bahasa beliau, ala takdir an yakuna al-haddu alladhi asabahu kabira, kalaupun kita anggap bahwa hukum had yang dilanggar oleh orang tadi dosa besar. Anggap dosa besar, benar kamu. Fa'adhar rajul ja'a nadiman ta'iban, orang tadi datang dalam keadaan menyesal, dalam keadaan ta'ib, taubat. Wa aslama nafsahu ila iqamatil haddi alaih, bahkan dia meminta agar dihukum dengan hukum had. Wan-nadmu taubatun, penyesalan itu sudah taubat. Fa'adhar rajul ja'a nadiman ta'iban, wan-nadmu taubat. Wa taubatu tukaffirul kabair, adapun kalau sudah taubat, yang namanya taubat tukaffirul kabair bighairi taraddud, kalau taubat ya akan menghapuskan dosa sebesar apapun, bighairi taraddud, tanpa ada keraguan sedikit pun. Berarti terhapusnya dosa orang tadi bukan karena masalah sholat, tetapi karena dia bertaubat. Fakharraja al-imam wa qad ruwiya ma yustadallu bihi ala anna al-kabair tukaffir atukaffaru bi ba'd al-a'mal as-salihah, dan telah diriwayatkan yang menunjukkan bahwa dosa-dosa besar pun terhapus dengan beberapa amal saleh, seperti fakharraja al-imam Ahmad, apa yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, dan Tirmizi dari hadis Ibnu Umar. Ana rajulan atan nabiyya, bahwa seseorang datang pada Nabi SAW. Faqala ya Rasulullah, inni asabtu dhanban aziman. Ada orang berkata, ya Rasulullah, aku terkena dosa besar. Fahalli min taubah, apakah aku bisa bertaubat? Nabi berkata, halaka min apakah kau punya ibu? Qala la, dia mengatakan tidak. Qala fa hal laka min khalatin, apakah engkau punya khalah, saudara ibu? Qala na'am, iya aku punya. Qala fa birraha, hendaklah engkau bersikap baik atau berbakti kepadanya. Wa kharraja Ibnu Hibban fi sahiha wal hakim wa qala ala syarti syaiqaini, dikeluarkan hadis ini oleh Ibn Hibban dalam sahihnya, dan juga Imam Hakim dalam mustadraknya, kata beliau, ala syarti syaikhaini, sesuai dengan syaratnya Bukhari dan Muslim. Lakin kharrajahu Tirmidhi min wajhin akhar mursalan, tapi Tirmidhi meriwayatkan dari sisi lain dengan mursal, dan mursal salah satu bentuk hadis dhaif. Wa dzakara annal mursal ashah minal mausul, tetapi yang mursal tadi sanadnya lebih sahih daripada yang mausul. Mausul itu yang bersambung sampai kepada Nabi. Yang mursal itu loncat, tidak disebut sahabatnya. Hanya dari tabi'in kemudian loncat. Maka yang demikian dikatakan mursal. Tetapi barakallahu fikum, yang sanadnya mursal sampai kepada tabi'i saja, ini sahih sanadnya. Sanadnya sahih. Sedangkan yang nyambung sampai kepada Nabi, bersambung sampai kepada sahabatnya, itu dhaif. Sanadnya ada yang dhaif. Ala kulli hal, berarti kedua-duanya bermasalah. Kedua-duanya bermasalah. Wakadha qala Ali ibn al-Madini wa Daruqutni. Demikian pula dikatakan oleh Ali ibn al-Madini dan juga Daruqutni. Baik. Waruya an Umar anna rajulan qala lahu. Diriwayatkan pula dari Umar bahwa seseorang datang kepadanya dan berkata, qataltu nafsan. Aku membunuh seseorang. Ini sudah jelas besar. Besar-besar, bahkan minal mubiqat, yang membinasakan. Qala ummuka hayya, apakah ibu masih hidup? Qala la, dia mengatakan tidak. Qala fa abuk, bagaimana dengan bapakmu? Qala na'am, bapakku masih hidup. Qala fa birhu wa ahsin ilaih, hendaklah engkau bersikap baik kepadanya dan berbaktilah kepadanya. Summa qala Umar, law kanat ummuhu hayya fabirraha wa ahsin ilaiha, rajautu an la tat'amuhu an-nar abada. Kalau saja ibunya masih hidup, maka kalau dia berbakti kepadanya, wa ahsana ilaiha, dan bersikap baik kepada ibunya, aku berharap dia enggak akan dilahap api neraka, enggak akan dimakan api neraka abadan, selama-lamanya. Wa Ibn Abbas ma'nahu aydan. Jadi Ibn Abbas secara maknanya. Dari riwayat ini, dua riwayat ini, sepertinya amalan-amalan soleh bisa menghapuskan dosa besar. Tetapi tidak umum, tidak menyatakan bahwa ini akan menghapuskan itu, yang ini akan menghapuskan yang itu, tidak. Tergantung amalan dosanya sebesar apa, dan tergantung amal solehnya sebesar apa. Dikatakan ummuka hayya, apakah ibu masih hidup? Karena menurut beliau-beliau ini, menurut Umar dan yang sebelumnya, disebutkan siapa? Umar juga, Ibn Umar malah. Menurut beliau, yang paling besar dari amalan soleh adalah berbakti pada ibu. Maka ditanya, apakah ibumu masih hidup? Berharap dengan amalan yang besar ini terhapus dosa yang besar tadi, karena ini lebih besar dari itu. Artinya belum tentu dosa-dosa yang lain terhapus dengan itu, dan belum tentu amalan soleh yang itu bisa menghapus dosa yang ini, karena tergantung besar kecilnya. Wa kadzalikal mar'ah, demikian pula seorang wanita, allati 'amilat bisihr Daumatil Jandal. Seorang wanita yang melakukan sihir di daerah yang bernama Daumatil Jandal. Wa qadimatil Madinah tas'al an taubatiha. Wanita ini bertanya, bagaimana taubatnya? Aku pernah melakukan sihir. Fawajadatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad tuwfiya. Ternyata setelah ke Madinah, Nabi telah wafat. Faqala laha ashabu, berkata kepadanya sahabat-sahabatnya, law kana abawaka hayyaini aw ahaduhuma kana yakfiyanik. Kalau saja dua orang tuamu masih hidup, atau salah satunya masih hidup, maka akan mencukupi kamu. Maksudnya mencukupi kamu, bisa terimbangi dosamu dengan berbakti kepada kedua orang tuamu. Demikian Khurraja Al-Hakim dalam Mustadrak wa sahahahu wa wafaqahu Adh-Dhahabi. Disebutkan oleh Hakim, disepakati oleh Dhahabi. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Katsir dalam tafsir. Dari jalan itu Abi Hatim, wajawada isnadahu, dan dianggap jayid, dianggap bagus sanadnya oleh Ibnu Katsir. Ini juga mirip dengan yang sebelumnya. Wa qala fihi ijma'us sahabah, hitsani wafatir rasul ala anna birrul abawaini yakfi yakfianiha. Berarti ini kesepakatan para sahabat. Karena tadi disebutkan qala laha ashabuhu, berkata kepada wanita tadi sahabat-sahabat Nabi. Berarti ijma, sepakat mereka, enggak ada yang menentangnya. Enggak ada yang menyatakan tidak bisa, enggak ada. Semuanya sepakat. Hitsani wafatir rasul, sepeninggal atau sebentar setelah wafatnya Nabi SAW. Ala anna birral abawaini yakfianiha. Apa sepakatnya? Sepakat bahwa berbakti pada kedua orang tua itu akan bisa mencukupi dia dari dosa-dosanya yang lalu. Wa qala maqhul wal imamu Ahmad. Berkata maqhul dan Imam Ahmad, birrul walidaini kafaratun lil kabair. Berbakti pada kedua orang tua itu adalah penghapus dosa-dosa besar. Waruya an ba'd as-salaf fi hamil janaiz annahu yahuttul kabair. Demikian pula diriwayatkan dari sebagian salaf bahwa membawa jenazah itu akan menghapuskan dosa-dosa besar. Waruya marfu'an min wujuhin la tasih. Dan diriwayatkan pula secara marfu dari sekian sisi, tapi semuanya la tasih, tidak sahih. Waqad sahha min riwayat Abi Bardah anna Aba Musa lamma hadaratuhu al-wafa qala. Telah sahih riwayatnya dari Abi Bardah bahwa Abu Musa ketika dihadiri kematiannya, yakni ketika akan wafat, qala ya bunayya, ya baniya, wahai anak-anakku, udhkuru sahib al-raghib, ingatlah sahib al-raghib. Apa itu sahib al-raghib? Pemilik roti. Satu kisah. Kana rajulun yata'abbad. Yaitu kisah seseorang. Rajulun yata'abbad, seseorang yang selalu beribadah fi sawma'atin. Selalu beribadah di tempat ibadahnya. Sawma'ah, tempat ibadahnya mereka sebelum Islam. Urahu sab'ina sana. Sepertinya aku lihat 70 tahun. Maksudnya aku ingat 70 tahun, seingatku. Fashabbaha syaitan fi aynihi mura'atan. Kemudian syaitan menipunya atau menggambarkan di matanya seorang wanita. Fakana ma'aha sab'ata ayyamin wa sab'a layalin. Dan bahwasannya dia bersamanya 7 malam, 7 hari. Atau 7 hari 7 malam. Tsumma kushifa 'ala ar-rajul ghitahu fa kharaja ta'iban. Tsumma dzakara annahu bata baina masakin fa tusaddiqa 'alaihim biraghif. Dikatakan syaitan, syabbaha syaitan fi 'ainihi imra'atan. Syaitan menggambarkan, wallahu a'lam, maksudnya menggambarkan atau membentuk seorang wanita, sesosok wanita di hadapannya, kemudian bersamanya 7 malam 7 hari sampai tersingkap. Setelah itu fa kharaja taiban, maka dia taubat. Tsumma dzakara, kemudian disebutkan annahu bata baina masakin, bahwa dia tinggal bersama orang-orang miskin. Fa tusaddiqa 'alaihim biraghibin, kemudian diberikan sedekah kepadanya sepotong roti. Fa'atauhu raghifan. Fa faqadahu sahibuhu alladhi kana yu'tahu. Falamma 'alima bidzalik a'tahu ar-raghif wa asbaha mayyita. Fawuzina fi 70 sana wa sab'a layalin farajjahat al-layali. Tiba-tiba ketika dia tinggal bersama orang miskin, kemudian dia diberi roti, dia lihat lagi siapa yang memberinya, dia tidak tahu. Maka dia berikan roti itu pada orang-orang miskin tadi. Sepotong roti. Dalam keadaan dia sedang lapar-laparnya, dia kasihkan pada orang miskin tadi. Akhirnya dia mati. Sepertinya kelaparan, wallahu ta'ala a'lam. A'tahu ar-raghif wa asbaha mayyitan. Dia kasihkan raghif tadi untuk orang miskin di sebelahnya, sekitarnya, dan paginya dia mati. Fa'ifawuzinat, maka ditimbanglah. 70 sana, 70 tahun dia ibadah, dengan 7 malam dia bersama wanita tadi, maka lebih besar dosanya 7 malam bersama wanita. Gugur semua ibadahnya selama 70 tahun. Wa wuzina ar-raghib bi sab'il layali. Kemudian sepotong roti yang dia berikan sedekah, dia mengalahkan dirinya sehingga dia meninggal pagi harinya, ditimbang dengan 7 malam dosa-dosanya. Ternyata lebih besar sedekah dengan sepotong roti tadi, dan kemudian terhapus dosa yang 7 malam tadi. Farajaha ar-raghif. Ini kisah sahibur raghif, kisah sang pemilik roti. Jadi dia terfitnah dengan wanita 7 malam, 7 hari bersamanya terus menerus. Maka 70 tahun tadi ketika ditimbang dengan dosanya, kalah semuanya. Yang unggul adalah dosa-dosanya. Maka dia akan kalahi. Timbangannya lebih besar dosanya. Ternyata ketika ditimbang dengan satu amal solehnya dia, ketika dia bersedekah dengan sepotong roti, maka bergeser. Lebih berat amalan soleh dia bersedekah dengan sepotong roti dibanding dengan 7 hari 7 malam dosanya bersama wanita itu. Baik. Barakallahu fikum. Hada sahibur raghib. Ini cerita sahibur raghib. Asyahid. Tentunya yang menjadi permasalahan kita adalah bisa terhapus dosa besar yang sebesar itu, yang mengalahkan sekian amalannya 70 tahun, ternyata bisa kalah dengan sebuah amal soleh, yaitu bersedekah dengan sepotong roti. Apakah setiap orang bersedekah sepotong roti sama nilainya dengan sedekahnya dia? Belum tentu. Belum tentu sama. Bisa jadi berbeda apa yang ada di hatinya. Bisa jadi berbeda dengan keadaannya. Dia orang kaya, rotinya segudang. Dia sedekah sepotong roti, tidak ada apa-apanya. Kecil sekali nilainya. Oh, dia punya banyak. Dia kasih sedikit saja, yang enggak berkurang sedikit pun. Bahkan kalau perlu dia panggil semua orang masakin, pembagian roti, itu pun mungkin tidak akan sama dengan orang ini. Orang ini sedang kelaparan, dia punya sepotong roti saja, tidak punya yang lain. Tetapi dia melihat saudaranya kasihan, dia berikan. Dan dia meninggal malam harinya, pagi harinya. Ini barakallahu fikum adalah urusan hati. Yang Allah tahu dan Allah nilai apakah dia tinggi atau rendah, Allah yang maha tahu yang bisa menilainya. Diriwayatkan, ini riwayatnya Abu Nu'aim di dalam Al-Hilyah. Wa rawa Ibnu al-Mubarak bi isnadihi fi kitabihi. Ibnu al-Mubarak juga meriwayatkan dengan sanadnya dalam kitab Al-Birru was-Silah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. قال عبد الله رجل 70 عبد الله رجل 70 سنة. Kata beliau, kata Ibnu Mas'ud, abada, beribadah kepada Allah, rajulun, seseorang, 70 سنة, 70 tahun. ثم أصاب فاحشة, kemudian dia melakukan sebuah dosa besar. Fahisha biasanya zina. فأهبط الله عمله, maka Allah gugurkan semua amalannya. Dia sudah beribadah 70 sana, 70 tahun. Tsumma asabathu zamanatun wa uq'ida. Fa ra'a rajulan yatasaddaq 'ala masakin. Fa ja'a ilayhi fa akhadha minhu raghifan. Tiba-tiba dia tertimpa zamanah, tertimpa paceklik, kelaparan. Wa uq'ida, dan dia sudah uq'ida. Uq'ida sudah tidak bisa bangun. Duduk. Tidak bisa bangun karena terlalu lemah. Fara'a rajulan yatasaddaq 'ala masakin. Dia melihat orang yang sedang bersedekah kepada orang miskin. Faja'a ilaihi. Maka dia pun ingin mendapatkannya. Fa akhadha minhu raghifan. Dia mendapatkan sepotong roti. Fatasaddaqa bihi 'ala miskinin. Setelah dapat sepotong roti, dia melihat ada orang miskin yang tidak mendapatkan. Maka dia lebih pentingkan dia daripada dirinya. Dia berikan kepada orang miskin tadi. فَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ, maka Allah mengampuni untuknya. وَرَدَّ عَلَيْهِ عَمَلَ سَبْعِينَ سَنَةً, dan dikembalikan amalan solehnya selama 70 tahun. Juga ada kisah yang mirip dengan ini adalah seorang wanita zania, pelacur, melihat anjing menjilat-jilat pasir karena kehausan, maka pasir yang dijilat oleh dia. Maka ketika wanita melihat anjing ini sengsara, sepertinya akan mati kehausan, dia kasihan. Dia turun ke sumur, dia ambil air dengan susah payah untuk anjing tersebut. Maka dalam riwayat wallahu alam, diampuni dosanya dengan kebaikan tersebut. Berarti ada beberapa sisi yang menunjukkan amalan itu jadi besar. Sisi pertama, an hajah. Sisi pertama, dalam keadaan dia membutuhkan. Ini lebih besar nilainya. Dalam keadaan dia sedang membutuhkan, tapi dia berikan kepada orang lain. Ini yang disebut dalam Al-Quran, yu'tiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Dia mementingkan orang lain dalam keadaan dirinya sangat butuh. Yang kedua, suasananya sedang kelaparan paceklik. Sedekah di waktu paceklik lebih besar nilainya daripada di masa-masa lain. Nah, dan tentunya yang berkait dengan itu yang paling utama dan pertama, niatnya, ikhlasnya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu yang juga menjadikan besar. Wa hadhihi kulluha la dalalata fiha ala takfir al-kaba'ir bi mujarrad al-'amal. Sekarang pembahasan. Apakah hadis-hadis tadi yang kita baca yang menghapuskan dosa zinanya, yang menghapuskan dosa besarnya, yang datang mengatakan aku telah membunuh orang, disuruh untuk berbakti pada orang tua, ila akhirih. Apakah itu merupakan dalil bahwa dosa besar akan terampuni dengan amalan-amalan soleh secara umum? Hadhihi kulluha la dalalata fiha ala takfiril kabair bimujarradil amal. Ini semuanya tidak menunjukkan terhapusnya dosa besar hanya karena amal soleh. Tidak. Mengapa? Li'anna kullin man dzakara fiha kana nadiman ta'iban. Kalau kita lihat kisah-kisah tadi semuanya dan riwayat-riwayat tadi semuanya adalah kisah orang yang menyesal. Kisah orang yang taubat. Datang, ya fulan, aku telah membunuh orang, bagaimana aku bisa taubat? Wanita yang melakukan sihir datang. Wahai para sahabat Rasulullah, aku telah berbuat sihir, bagaimana aku bertaubat? Semuanya orang yang menyesal, orang yang bertaubat. Wa idza makana su'aluhu an 'amalin shalih yataqarrab bihi ila Allah. Semuanya bertanya tentang apa amalan saleh yang bisa menimbangi dosa-dosanya. Adapun dia sudah taubat. Sudah minta ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta yamhu bihi athara dzanbi bil kulliyah, supaya bisa menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Fa inna Allah syarata fi qabul at-taubah wa maghfiratadz dzunub biha 'amal shalih. Karena Allah mensyaratkan siapa yang bertaubat, siapa yang minta ampun dari dosa, disyaratkan iringilah dengan amal saleh. Setelah taubat tentunya. Contoh ayat Allah, illa man taba wa amana wa amila saliha. Siapa yang bertaubat, beriman dan beramal saleh. Atau ayat Allah, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila saliha. Dan aku akan mengampuni dosa-dosa orang yang bertaubat dan beriman dan beramal saleh. Sama juga dengan ayat, fa amma man taba wa amana wa amila saliha fa asa an yakuna minal muflihin. Adapun siapa yang bertaubat, beriman dan beramal saleh, maka semoga niscaya dia akan menjadi orang-orang yang muflih. Berarti dianjurkan orang yang bertaubat mengimbangi dosanya dengan amal soleh. Nah, mereka-mereka ini merasa dosa besarnya sangat besar. Amal soleh apa yang aku bisa lakukan untuk menghapuskan dosaku? Sihir minal mubiqat, membunuh minal mubiqat, membinasakan. Maka mereka ketakutan. Maka diajarkan oleh para sahabat, masih punyakah engkau orang tua? Ibu masih hidup? Bapak masih hidup? Berbaktilah pada mereka. Karena menganggap itu amalan yang paling tinggi, paling besar. Wa fi hadza muta'allaqun liman yaqul inna taib ba'da taubati fil masyi'ah. Dan ini berkait dengan yang berkata, dengan orang yang berkata, orang yang bertaubat. Ba'da taubah, itu sudah di dalam kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana hadha halu kathirin minal khaifina minas salaf. Dan ini adalah keadaan kebanyakan orang yang takut dari salaf. Wa qala ba'duhum li rajulin, seorang berkata pada seseorang yang lain di zaman salaf, hal adzabta dzanban? Qala na'am. Iya, aku berbuat dosa. Apakah kau berbuat dosa? Iya, berdosa. Fa'alimta anna Allah katabahu 'alaik? Apakah kau tahu bahwa Allah mencatat dosa itu atasmu? Qala na'am. Iya. Qala fa'mal hatta ta'lama anna Allah qad maha. Maka kerjakan amal saleh. Kerjakan sampai kau yakin, sampai kau merasa bahwa dosamu sudah dihapus. Qul inna a'udzu billahi berkait dengan perasaan, berarti perasaan manusia bisa berbeda-beda. Bagaimana gitu? Qul inna a'udzu billahi, kadang-kadang orang yang bertaubat selalu merasa dikejar-kejar dosa. Dia beramal lagi, beramal soleh, masih belum hilang itu perasaan. Sampai ketika dia sudah mencapai amal soleh yang baik, yang tinggi, maka dia sudah merasa, sudah hilang perasaan tadi. Biasanya itu yang dimaksud oleh mereka para sahabat. Apakah kau pernah berbuat dosa? Iya. Apakah kau merasa itu dicatat oleh Allah? Iya, selalu aku merasa bahwa dosaku tercatat di sana. Kerjakanlah amal soleh sampai kau merasa bahwa dosamu telah dihapus. Khadimina azakumullah. Dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, wa minhu qawlu bin Mas'ud, di antaranya ucapan Abdullah bin Mas'ud, innal mu'min yara dunubahu ka'annahu fi asli jabalin. Bahwasanya orang-orang mukmin itu melihat dosa-dosanya seperti aslu jabalin. Yaqafu an yaqa'alih. Aslul jabal itu bawahnya gunung. Atasnya gunung kan kecil, bawahnya besar sekali. Aslul jabal ini sudah ada di atas kepalanya, akan menimpa dia. Itu yang dirasa oleh salaf. Wa innal fajir, tetapi orang fajir, yaradunubahu kadubabin, melihat dosanya seperti lalat yang hinggap di hidungnya. Tara ala anfih, faqala bihi hakala, melakukan dengan tangannya begini, kemudian terbang. Selesai. Kharajahul Bukhari. Artinya dibandingkan para salaf dengan orang belakangan. Kalau salaf itu merasa dosanya seperti gunung yang akan menimpa dia, sehingga dia selalu ketakutan, selalu bertanya, amalan apa yang harus aku kerjakan? Apa yang harus aku kerjakan untuk mengimbangi dosaku? Dosaku besar sekali. Ini hal khaifi. Keadaan orang-orang yang takut. Artinya, mereka sudah taubat itu sudah cukup. Mereka akan diampuni oleh Allah. Tetapi karena mereka orang-orang khaifin, orang yang punya rasa takut kepada Allah, selalu bertanya amalan apa yang bisa ngimbangi, apalah apa yang bisa ngimbangi. Baik. Beda dengan orang belakangan. Orang-orang fajir melihat dosanya seperti lalat yang hinggap di hidungnya. Wa yaf'al biyadaihi hakadha fatah. Hinggap di hidungnya, kemudian tangannya mengibaskannya, kemudian terbang, selesai. Ah, sudah hilang. Khamilina azakumullah. Artinya gambaran-gambaran tadi bukan berarti hukum menyatakan bahwa amalan soleh akan menghapus dosa-dosa besar. Dosa besarnya terhapus karena taubatnya mereka. Cuma mereka bertanya amalan apa, karena mereka membaca ayat-ayat tadi, siapa yang bertobat beramal soleh, maka mereka tanya amalan soleh apa yang bisa ngimbangi dosa. Maka ditunjukkan oleh mereka amalan-amalan besar. Di antaranya yang paling besar adalah berbakti kepada kedua orang tua, khususnya kepada ibunya. Kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikum. Nasla taufiqul afiyah. Al-hidayah wa rahmah. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bi'idzillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.